Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ah, itu masih ada tambahannya, bukan dari hadis semuanya tuh. Saya mau yang murni dari hadis, siapa yang hafal lagi? Kan ibu-ibu, yang ada ibu-ibu. Bapak-bapak, nanti yang ikhwan giliran Rabbana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya enggak apa-apa, itu ada di hadis kan? Enggak apa-apa, benar. Apalagi Allahumma jannibna, masuk WC itu ya. Allahumma jannibni jannibni minka. Oke, sekarang ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana zalamna. Oke, banyak sekarang. Sekarang siapa yang bisa gabungan doa Nabi Isa alaihissalam ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dianggap bahwa nabi yang paling tinggi ilmu tauhidnya itu Nabi Isa karena berdoanya dengan Allahumma Rabbana. Siapa yang hafal? Allahumma Rabbana, doanya Nabi Isa di dalam Al-Qur'an. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu ya. Allahumma Rabbana gitu. Digabungkan antara Allahumma dengan Rabbana. Terus kalau Rabbana apa artinya, Ustaz? Rabbun. Rabbana itu artinya dialah Tuhan penciptaku, Tuhan pemeliharaku, Tuhan pengaturku, Tuhan pendidikku, sekaligus Tuhan pemberi rezeki aku. Ada berapa tadi? Pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik, pemberi rezeki. Coba ulangin. Rabbana, pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki. Oke, pendidik. Bitarbiyati Rabbun. Jadi kalau orang itu sudah faham la ilah, tidak boleh ada sesembahan yang kusembah dalam hal cinta, takut, pasrah, harap melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini hebat hidupnya, dan inilah ukuran tauhid seseorang itu. La ilah illa, kecuali. Kalau kecuali berarti ada yang lain gak di situ? Kalau ada suami bilang begini, honey, I love you. Percaya gak? Ini I love you kesini, I love you kesitu, I love you kesono. Jadi ada berapa dia love-nya? Ya gak apa-apa, kan jatahnya 4. Sirik aja perempuan ini. Kayak Ustaz Arifin gitu kan, mau satu lagi. Ibu-ibu gak kasihan sama bapak-bapak sih. Coba tanya sama anak, siapa yang pertama kali dihormati? Ibu. Yang kedua siapa? Ibu. Yang ketiga siapa? Ibu. Baru? Kenapa dibikin 3 kali ibunya? Saya juga gak paham mau kemana pembicaraan ini. Udah lewat dulu itu ya. Nanti musyrik dalam perkeluarga nanti. Cintanya banyak kan gitu. Tapi kalau dia bilang only you, nah, itu apa artinya? Hanya kamu. Except you, gitu. La ilaha illallah. Orang-orang yang seperti ini hidupnya penuh keyakinan di dalam jiwanya. Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Nah, persoalan orang sekarang, kenapa terjadi gempa di Lombok? Kenapa terjadi gempa di Palu? Karena kita bebal terhadap peringatan sebelumnya. Gempa di Jogja. Sebelumnya di Padang, sebelumnya di Nias, sebelumnya di Aceh 280 ribu nyawa ya, triliun. Kalau kita lihat, kenapa sampai Allah marah seperti ini? Mungkin ada kemusyrikan yang kita lakukan, mungkin ada kefasikan yang kita lakukan, mungkin ada kemunafikan yang kita lakukan, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jangan main-main dengan lafaz ini. Dengan kalimat ini kita menjadi mulia, gara-gara kalimat ini pula kita menjadi hina. Kenapa dunia sekarang masih beredar? Kehidupan ini masih ada, hujan masih turun, buah masih bisa ranum, padi bisa menguning, karena masih ada kalimat La ilaha illallah. Jagat raya ini termasuk hidup kita kacau kalau tidak ada kalimat La ilaha illallah. Ini sumber energi siapa saja. Karenanya kalau saya telusuri, kenapa bisa-bisanya ini orang membakar simbol Rasulullah yang namanya liwa roya dan liwa. Liwa itu bendera, roya itu panji-panji. Jadi kalau panji-panji bentuknya macam-macam kan. Jadi sebetulnya tulisan La ilaha illallah yang dibawa itu namanya liwa. Liwa itu artinya bendera. Nih, ada banci, pacaran sama banci LGBT, kemudian bikin hormat bendera, upacara banci semua, LGBT semua, sambil telanjang dia upacara. Dia mengaku merah putih itu adalah bendera dia. Gimana? Kita bakar gak benderanya? Hah? Bakar apa jangan benderanya? Itu kan benderanya LGBT. Bakal perjangan benderanya. Ini gak waras nih. Jadi apa masalahnya? Pertama saya katakan tadi, liberal. Ini liberal sekarang nih luar biasa. Contohnya begini. Yang berhak menentukan kelamin saya, ini kata orang LGBT nih, umatnya kaum Lut, yang di atas jadi di bawah permukaan tanah, yang permukaan menjadi dasar, yang dasar menjadi permukaan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tidak mau ada aturan Allah. Dia mau beragama, dia mau bertuhan, tapi gak harus yang Maha Esa. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya cebong, mau Tuhannya apa lagi? Pokoknya berketuhanan. Orang-orang liberal seperti ini dalam beragama membahayakan Indonesia atau tidak? Karena Indonesia apa sila pertamanya? Ketuhanan yang Maha Esa itu apa artinya? Tauhid kan? Atas berkat rahmat. Jadi gak boleh di Indonesia ini hidup orang yang tidak bertuhan kepada Allah. Sebab kemerdekaan kita ini atas berkat rahmat yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada orang mau bertuhan tapi tidak ada yang Maha Esanya, gimana orang kayak gini? Pantas gak hidup di Indonesia? Tidak pantas. Tapi ini sedang, bahkan dia berjuang agar masuk di undang-undang, minta dilegalkan perkawinan sejenis. La haula wala quwwata illa billah. Atas nama ideologi hak asasi manusia, katanya manusia terlahir bebas. Gue colok juga lo mata lo. Kamu bisa lahir nih di dunia ini, emang milih dulu? Tuhan, nanti kalau saya harus lahir ke dunia, jangan jadi embek ya Tuhan, nanti saya dikorbanin gitu. Bisa milih? Pengen bebas. Bebas yang sesungguhnya, merdeka yang sesungguhnya. negara Indonesia ini, sebelum ada Indonesia, para pejuang dulu masih ada dokumentasinya, benderanya itu hitam, la ilaha illallah tulisan putih. Sampai revolusi jihad di zaman Hadratus Syekh juga ada bendera itu. Hari ini kenapa pada benci? Oh, berarti udah kebakar la ilaha illallah di kepalanya. Kenapa? Karena dia mau tetap beragama, tetap bertuhan, tapi Tuhan dia yang ngatur, agama dia yang ngatur. Ini bahayanya liberal itu. Dia tidak mau ada aturan agama. Dia tidak mau ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya suka-suka gue. Akhirnya dia bilang kayak begini, saya ini sebetulnya feminin, tapi terperangkap dalam tubuh maskulin, betabok juga loh. Tinggal buka celana dalam, lihat apa bentuknya. Selesai ini pakai bingung. Gitulah orang liberal itu. Kenapa dia bisa sampai berkata begitu? Karena dia tidak mau ada kekuatan di luar dirinya yang mengikat aturan-aturan dirinya. Na'udzubillah. Dia tidak mau ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia nih, kalau masuk ke masjid pasti marah-marah. Kenapa mesti dipisahin laki sama perempuan? Ini bias gender. Kenapa toilet dipisah nggak di sini laki sama perempuan? Marah dia. Memangnya cuma laki-laki yang bisa kencing berdiri? Dia bawa corong di sini tuh, corong plastik yang bisa dilipat, sehingga supaya bisa kencing berdiri kayak laki-laki. Bahkan kalau dia masuk kelas, ada guru ngajarin, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi kemana? Marah dia. Memangnya perempuan saja yang harus ke pasar? Ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke kantor. Ganti ini, gak boleh ini. Maunya dia campur-campur. Makanya jangan biasakan sejak kecil anakmu itu pakai pakaian unisex. Boleh laki-laki, boleh. Dari kecil suruh harus dibedakan mainannya. Kalau laki mainannya apa? Mobil-mobilan. Bercandanya apa? Berantem-beranteman sama bapaknya, gitu ya. Cuma gara-gara sering terjadi nih, ibu-ibu dominan di rumah, akhirnya anaknya ketuker. Nih, anak ketukar tuh artinya begini. Dia mestinya dididik oleh bapaknya, kelamaan sama emaknya. Contoh begini. Di sini di masjid sering kehilangan masjid enggak? Kehilangan sandal enggak? Hah? Biasa itu. Di gereja enggak pernah kehilangan sandal. Karena dimasuk pakai sepatu. Yang hilang mobilnya di luar. Kalau anak ini lama sama bapaknya, keluar masjid sendal hilang, dia bilang apa biasanya? Diambil sama yang punya nih kayaknya. Ya, bukan maling juga sih, artinya bercanda gitu. Ya udahlah, cuek aja lah, panas-panasan gitu kan. Tapi kalau anak kelamaan sama emaknya, nih gara-gara ketukar didikannya. Tadi kan sendal aku di sini, memang sih ada yang sama. Tapi kan punya dia X, yang punya aku L. Orang itu kurang kerjaan deh. Corong cewek nih mulutnya. Pasti gara-gara kelamaan sama. Allah Akbar. Makanya kata Rasul, memanah. Apalagi? Berkuda, berenang, tapi jangan berenang bola terus. Kembali, orang-orang yang ingin bebas ini tidak mau ada la ilaha karena cinta dia maunya bebas. Orang-orang seperti ini takutnya pun kacau. Laki-laki orang beriman itu kalau dia la ilaha illallah, andai datang musuh, senjatanya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak, dia akan bilang, wahai musuhku, kerahkan semua kemampuan kamu, Di sini saya akan buktikan saya pejuang Allah atau saya pecundang. Dan bagi saya mati di tangan dengan kekuatan besar lebih mulia daripada mundur. Itu karena apa? Kalau ada orang nih gelap-gelap gitu ya, tiba-tiba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wa la nawm. Ada enggak kayak begitu? Oh, berarti apa? Enggak masuk tuh. La ilaha illallahnya enggak masuk itu. Terus lu lihat apa tadi? Oh, jin gede banget. Begini, kalau ada orang ngelihat setan itu besar, kata Rasul, berarti dia lagi takut. Karena jin itu aneh. Makhluk Allah yang bernama jin itu diciptakan oleh Allah. Kalau dia menghadapi pemberani, dia akan kecil sekecil-kecilnya seperti lalat atau bahkan seperti nyamuk. Tapi kalau menghadapi orang penakut, dia bisa gede segede gunung. Siapa yang pernah melihat jin gede banget? Nah, berarti lu lagi karena itu makhluk seperti itu. Nah, kembali dalam kehidupan sehari-hari sekarang, apa yang menjadi masalah? Ya Allah, di Karawang ini banyak yang judi nggak, Pak? Judi banyak. Hati-hati. Salah satu penyebab kenapa di Palu itu satu kampung ditenggelamkan, lihat aja di YouTube. Iya. Judinya itu udah terang-terangan, maksiat itu. Kalau kita nih enggak nahi mungkar, kita semua akan tenggelam. Kita kena azabnya juga. Jadi begini, karakter musibah itu, azab Allah itu, kalau seseorang bermaksiat sembunyi-sembunyi, cuma dia yang kena azab. Tapi kalau sudah musibahnya itu seperti bencana besar, itu artinya apa? Berarti gimana itu masyarakatnya? Berarti kefasikan, kemusyrikan, kemunafikan sudah merajalela. Dan biasanya itu tidak ada nahi mungkar di situ. Penyebabnya barangkali biasanya ulamanya di penjara atau ustadznya itu diusir. Itu biasanya. Itu akan jadi bencana. Dan biasanya kalaupun tidak dilegalkan secara undang-undang, biasanya aparatnya mau disogok membenarkan kemaksiatan ini dan menjadi backing. Tunggu azabnya itu. Tapi sebaliknya, satu hafiz Quran, satu hafizul Al-Quran bisa menolak bala untuk satu kampung itu. Makanya orang tua yang punya anak hafiz Quran di surganya nanti akan dipakaikan mahkota. Bayangkan masuk surganya aja susah. Tapi kalau punya anak hafiz Quran, insya Allah dengan izin Allah. Tapi pengusaha juga. Pengusaha juga tapi hafiz Quran juga. Insya Allah dia bisa membawa keluarganya ke surga. Dan orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang berpermata, permatanya itu lebih terang daripada matahari. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Alhamdulillah di sini penggemar saya kebanyakan anak-anak muda memang. Ya. Semua harus jadi pengusaha, mau? Semua harus jadi orang kaya, mau? Dengan kalimat la ilaha illallah. Sama-sama. Baik, semua yang ada di sini harus berbisnis. Dari zaman Rasulullah dan sebelumnya sampai zaman sekarang, kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya, peradaban itu dibangun ekonominya sebetulnya lewat agrobisnis, penguasaan-penguasaan perkebunan dan pertanian dari dulu. Jadi sekarang ini orang Karawang beli lagi tanahnya, jangan sembarang jual, apalagi ke Mekarta. Pembohong itu. Iya. Ada tuh. Dia bilang udah selesai semua izinnya, ternyata belakangan ketahuan, bodoh. Iya. begini, begini, begini. Siapa saja, mau bisnis apa saja, ya. Tapi kalau kita bicara penjajahan di satu negeri, biasanya kalau zaman VOC itu penguasaan tanah untuk perkebunan dia kuasai, ya. Maka di zaman sekarang sebagaimana Palestina dikuasai adalah penjajahan itu masuk lewat bisnis properti. Siap berbisnis? Berdagang ya. Begini, saya mau cerita. Ada seorang pengusaha di Mesir, ini ceritanya, namanya Atiyah Salah Muhammad, Muhammad Salah Atiyah. Dia tamat dari Fakultas Pertanian, tamat dari Fakultas Pertanian bersama 9 orang temannya. Ini ceritanya. Tetapi kaitannya kepada la ilaha illallah dalam bentuk praktek. Siapa yang menjalankan prinsip seperti ini, insya Allah bisnisnya sukses. Ini mengimplementasikan la ilaha illallah dalam bentuk bisnis. 9 orang alumni ini pengen berbisnis. Masing-masing mengumpulkan uang 200 jenih. Katanya sih sekitar 160 ribu rupiah. Kali 9 orang, jadi berapa itu? 900 ribu ya, ditambah 9 kali 6 berapa? Hah? 54. Jadi total berapa? Berapa? Oke. 15,4. 14,4. Ya. Jadi kira-kira 1.400.000. Cukup gak buat bisnis itu? Cukup bisnis apa kira-kira? Tahu Sumedang gak? Aku tahu Sumedang ya. Kalau bakso gak cukup nih. Hah? Gorengan cukup? Ya udah beli bawang aja di Karawang yang banyak, iris-iris di pasar. Jadi jual bawang iris. Gitu ya. Tapi tawakal kepada Allah, nih saya ajarin nih bisnisnya nih. Yang saya ceritakan ini bersembilan cuma terkumpul segitu. Tapi karena ada la ilaha illallah di dalam hatinya, saya ceritakan ketika dia meninggal dunia, lebih daripada 500.000 orang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Bagaimana ceritanya? Jadi setelah terkumpul 1.440.000, ini kurang nih bisnis kalau kayak begini. Kita perlu partner yang ke-10. Oke, masing-masing mencari partner lah. Tiba-tiba datanglah si Muhammad Salah nih. Bukan Salah pemain bola ya, ini pengusaha. Saya sudah dapat partner. Kaya raya, berkuasa, pokoknya bisnis kita pasti jaya. Wah, yang lain-lain pada gerang ini pasti konglomerat nih. Disebutkan satu-satu namanya, dia bilang bukan semua. Jadi siapa dong? Partner kita yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Kaya itu. Karena yakin yang bicara ini kepada Allah sebagai Ar-Razzaqul Karim, Al-Ghaniyyul Hamid, Ar-Rahmanur Rahim, maka dia bikin akte perusahaan. Ditulislah si A dapat 10%, B 10%, sampai yang terakhir yang ke-9 10%. Yang ke-10 siapa? Allah. Allah ditulis berapa? 10%. Jadi Allah dapat saham sebagai mitra di sini. Dengan izin Allah, karena dia lakukan karena Allah dan yakin Allah sebagai Maha Pemberi rezeki, dan dia jujur dan dia bekerja keras, dia punya prinsip kerja begini. Dia bilang begini, ini saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Ittakhidzul asbab, apa dia bilang? Ikuti proses seakan-akan tidak ada cara untuk sukses kecuali asbab nih. Apa namanya? Ittikhadzul asbab itu artinya ikuti ikhtiar-ikhtiarnya, proses-prosesnya. Kalau berbisnis kan harus kerja keras kan? Ittakhidzul asbab, dia bilang, ikuti semua proses, berikhtiarlah seakan-akan enggak ada jalan untuk sukses kecuali berikhtiar. Tapi pada saat yang sama bertawakallah, seakan-akan tidak pantas ikhtiar itu menjadi kunci sukses kecuali pasrah. Gimana itu? Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi 200% tenaganya. Jadi kalau dia lagi berikhtiar, dia lagi berusaha, dia kerja keras, betul-betul total 100%. Tetapi di awal, di tengah, dan di akhirnya dia tawakal dalam segala urusannya, seakan-akan ini sebab gak ada gunanya semua kecuali hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun pertama bisnis untung, dia bilang sama teman-temannya, sebagai komitmen kita kepada la ilaha illallah, saya mau saham Allah kita tambah 10%. Setuju? Setuju. Jadi berapa saham Allah tahun pertama? 20. Tahun ketiga, sukses lagi. Sebagai komitmen kita kepada Allah, saya mau tambah saham Allah lagi berapa? 30. Tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untung lagi. Demi Allah gini perjalanannya. Komitmen kepada la ilaha illallah, saya tambah saham Allah berapa? 10. Jadi berapa? Di tahun ketiga. Tahun keempat berapa saham Allah? 50. Kalau Pak Widi jadi partnernya, mau terus gak sama dia nih? Pak Widi bukan lu. Pada tahun ke-8, saham Allah berapa? 90%. Itu temennya udah gak sanggup deh. Dia beli saham temennya itu semua. Nih lihat nih, pencapaian la ilaha illallah yang sebenarnya. Sehingga di tahun ke-9 saham Allah sudah 100%, udah gak bisa ditambah lagi sih. Dia bilang begini, Allah, mulai hari ini aku jadi pegawai Engkau saja ya Allah, tapi aku cuma satu saja permintaanku kepada Engkau. Sebagai batas, aku serahkan 100% semua bisnisku. Ini bisnis besar. Ulama-ulama, tokoh-tokoh satu Mesir itu betul-betul, kalau saya lihat videonya, ada di YouTube. Itu memuliakan dia dan banyak belajar dari dia. Dia bilang, Allah, mulai hari ini aku jadi pegawai Engkau saja. Tapi satu permintaanku, jangan buat aku miskin lagi setelah ini. Cuma itu permintaannya, supaya apa? Jangan pernah miskin selamanya sampai dia meninggal dunia. Jadi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul 0% asetnya. 100% diserahkan kepada siapa? Apakah hidupnya miskin? Tambah kaya. Berani bisnis kayak gitu? Itu namanya bisnis la ilaha. Jadi dia buat macam-macam lembaga pendidikan, panti asuhan, asrama mahasiswa, asrama santri, masjid jangan dihitung. Sampai satu hari kampungnya yang miskin ini berdiri universitas. Enggak pernah ada orang mikirin kampung yang miskin selama ini ada universitas. Saking inginnya dia orang kampungnya itu maju. Setelah jadi universitas, nggak ada yang mau kerja di situ. Kenapa? Nggak punya motor. Ongkosnya berapa untuk bisa sampai sana? Oh, baik. Karena ini semua sudah menjadi aset Allah, teman-temannya bilang, si Salah ini lebih miskin dari saya lebih kaya. Ketika kita punya proyek di Al-Azhar, Kairo, di Universitas Al-Azhar, dia bilang, harusnya saya membuat fasilitas itu semua. Dia bilang, saya mau bikin asrama, nanti saya bikin masjidnya, saya juga bikin ini, bikin itu. Dan semua yang diomongkannya, dikerjakannya semua. Dan dia sendiri melakukan itu. Dengan semua bisnisnya itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena la ilaha, dia mendapatkan pertolongan. Oh, orang keluar rumah nih, bismillahi, datang malaikat yang bimbing jalan dia. Kalau ditambah tawakkaltu 'alallahi, datang malaikat kedua yang menjaga dia. Apa kata malaikat yang kedua? Kufida. Kalau kamu sudah tawakal kepada Allah, dicukupkan kamu. Seperti burung yang keluar pagi hari dalam keadaan lapar, kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Kalau kamu dengan lengkapi dengan wala haula wala quwata illa billah, rombongan malaikat ketiga datang kepada kamu dan dia berkata, "Uqida." Kamu akan diprotek, kamu akan dilindungi dan tidak akan ada yang bisa mencelakakan kamu. Jadi kalau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, dapat apa? Hudida, kamu ditunjukkan jalanmu. Kufida, kamu akan dicukupkan rezekimu. Dan wuqida, kamu akan dilindungi, diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika universitas berdiri, enggak ada yang mau kerja karena enggak punya kendaraan. Orang kalau di Jakarta mau ke sini naik kendaraan umum ada enggak? Ada. Ini masuk lagi mungkin ke kampung miskin di dalam, kampung miskin di Karawang sini di mana misalnya? Ya enggak ada kendaraan umum. Hah? Kira-kira di mana gitu? Udung-udung. Uduk-uduk. Ya. Salah itu kemudian membuat stasiun kereta api. Di setiap kampung desa-desa yang miskin itu dibikinin stasiun kereta api menuju ke kampusnya dan dia beli kereta api untuk orang kampung itu. Supaya bisa kuliah, supaya bisa mengajar dan supaya bisa menjadi pegawai yang bekerja di situ. Allahu Akbar. Nah, itulah kira-kira sekilas contoh orang yang hidupnya untuk la ilaha dalam konteks kekinian. Tapi kalau kita lihat kehidupan para sahabat Nabi, ya memang seperti itu semua hidupnya. Yang perempuan-perempuan ini, ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua perempuan di Madinah itu menyerahkan perhiasannya ke Rasulullah. Dia tidak ingin cintanya kepada emasnya, kepada perhiasannya melebihi cintanya kepada Allah dan melebihi cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai ada seorang janda yang bernama Ummu Sulaim, namanya Rumaisah. Janda ini punya anak namanya Anas. Si janda ini bu, itu diceraikan suaminya gara-gara memilih agama Muhammad SAW. Bayangkan betapa cintanya dia dengan suami yang bernama Malik. Ketika diajak kepada Islam, nih, ini buat para jomblo juga nih, perhatikan. Jomblo-jomblo sakinah di sini. Ini dengan la ilaha illallah kamu akan dapat jodoh yang terbaik. Mau? Mau enggak? Ya mudah jangan, ya saya tanya jomblo tadi. Tapi ini bisa jadi contoh kasus. Jadi begini. Ummu Sulaim ketika melihat ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW yang menjanjikan dia sampai ke surga, jadi Ummu Sulaim ini nanti adalah wanita pertama dari kalangan sahabiat yang masuk surga. Dan itu Rasulullah mendapati waktu Mi'raj. Ketika orientasi surga bersama Jibril, Rasulullah mendengar seperti langkah kaki sepatu seorang perempuan di depan sana. Kan beda jalannya laki-laki sama perempuan ya, kedengerannya gitu. Kalau laki-laki gimana langkahnya? Peletok, peletok. Ketika perempuan, mungkin perempuan rada-rada peletak, peletok, peletak, peletak, peletak, peletak. Mungkin karena di surga pengen cepat masuk ke kamar barangkali. Wallahualam, bercanda nih, maaf. Rasulullah bertanya, itu langkah kaki siapa? Itu adalah umat Ummu Sulaim, Rumaisah itu. Jadi perempuan ini ketika memilih agama yang dibawa oleh Muhammad, agama Allah Subhanahu wa taala Islam ini, dan cintanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, takutnya karena Allah dan pasrahnya karena Allah, diceraikan oleh suaminya. Dia tawakal. Dan dia buktikan la ilaha illallahnya dengan cara apa? Ketika perempuan-perempuan kaya Madinah datang kepada Rasulullah menyerahkan perhiasannya, menyerahkan tabungannya, menyerahkan semua yang diinginkan karena demi mencintai Allah dan Rasulnya dalam hidupnya, dan itulah semanis-manisnya hidup. Halawatul iman, indahnya iman itu setelah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai bahkan ketimbang diri kita sendiri. Itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Madinah. Datanglah si perempuan yang bernama Ummu Sulaim ini, irilah dia. Apa yang terbaik bisa saya berikan untuk agama Allah ini, sementara saya tidak sekaya mereka. Datanglah dia ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak punya perhiasan seperti perempuan-perempuan kaya raya di Madinah ini, tapi aku punya permata. Satu-satunya permata dalam hidupku adalah permata hatiku, anakku Anas. Ambillah dia. Kalau kau hendak perbudak, perbudaklah dia untuk agama, agar dia menjadi budak bagi Tuhannya. Padahal yang namanya janda itu kan tumpuan harapannya anak laki-laki tertuanya. Itu diserahkannya. Betul-betul karena dia hanya ingin mengekspresikan cinta kepada siapa? Allah. Kalau mama sekarang kan gak gitu. Gaji pertama untuk mama ya. Bisnis pertama saham harus milik. Kalau main di sini nggak baik, baiklah semuanya. Baik yang di sini ya. Nah, kita tanya anaknya nanti. Apa yang terjadi? Diserahkanlah Anas bin Malik itu. Dan dia hidup sendiri. Harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Anaknya dibiarkan mencari ilmunya Allah. Orang sekarang kan takut sekolahkan anaknya ke pesantren. Nanti makan apa? Ya makan nasi lah. Saya mau tanya, orang bongkok tidurnya gimana? Merem lah. Anak mau menikah menghindari zina, emaknya bilang, mau kamu kasih makan apa anak orang? Makan apa emang? Nikahilah, nikahilah, nikahkanlah maksudnya gitu. Wa ankihul ayyama minkum. Karena dia menghindari zina, orang-orang yang menghindari zina, kemudian dia menikah dengan semua keterbatasan, yughnihimullah. Allah akan kayakan dia, Allah akan cukupkan dia. Jomblo-jomblo siap? Siapa apa nih? Sampai kapan hidup menderita seperti ini? Makan-makan, terus tidur-tidur sendiri, cuci baju ke laut. Ummu Sulaim tidak, dia serahkan permata hatinya supaya bisa total serahkan jiwa dan raganya, waktu dan tenaganya hanya untuk agama yang dibawa oleh Muhammad SAW di Madinah. Sampai satu hari datanglah jomblo, ganteng, kaya, baik, penuh perhatian, dan setia. Datang melamar dia. Gimana? Terima apa jangan? Tapi masih kafir. Terima apa jangan? Saya gak percaya. Terima apa jangan? Oke. Jadi yang di kriteria menikah apanya dulu? Lihat agamanya dulu. Inilah ilaha. Karena berulang-ulang nih jomblo, akhirnya Ummu Sulaim bilang begini, Abu Talha, tersanjung aku dilamar oleh engkau. Perempuan mana yang tidak bangga dilamar oleh engkau? Tapi mohon maaf, ini terakhir kali. Kalau kau bersyahadat, gitu. Kalau maharmu adalah Islam yang kau berikan kepadaku, beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau punya mantu, bakar bendera la ilaha illallah, diapain kira-kira? Janganlah, dididiklah gitu kira-kira. Makanya jangan sembarangan cari mantu. Anak sendiri udah bikin susah di rumah, masukin anak orang yang bikin susah lagi, apalagi tidak yakin pada la ilaha. Tapi kalau mantunya yakin kepada la ilaha illallah dan hidup di atas la ilaha Allah dan mati untuk jalan itu, selamat insya Allah. Itu saja betul. Kalau maharmu hari ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nikahi aku dan aku tidak akan pernah minta apa-apa lagi dari engkau. Dahsyat gak itu? Akhirnya Abu Talha pun menyatakan keislamannya dan menikahi Ummu Sulaim. Di tangan perempuan yang la ilaha illallah ini, ingat perang Uhud, Rasulullah bilang, ketika beberapa sahabat kocar kacir, Rasulullah hampir saja terbunuh, kata Rasulullah, ada satu laki-laki yang teriakannya saja melebihi kekuatan 100 laki-laki. Laki-laki itu adalah Abu Talha yang dididik la ilaha illallah oleh seorang perempuan yang memiliki la ilaha illallah. Apa kata-katanya? Allahu Akbar. Demi Allah, tidak akan kubiarkan satu sayatan pedang pun ke tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia buktikan cintanya, cintanya kepada Allah, kepada agama Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ingat Abu Bakar. Abu Bakar itu menangis ketika sedang bersembunyi di Bukit Thur. Andai Khalid itu nengok ke bawah, kelihatan itu tempat persembunyian Rasulullah itu. Kenapa Abu Bakar menangis? Bukan karena takut dibunuh, karena takut agama Allah tidak menyebar seandainya Rasulullah kemudian terbunuh. Karena itu menangisnya Abu Bakar, bukan karena takut mati. Para sahabat pemberani dan hidup matinya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan sahabiat, banyak perempuan-perempuan pada masa Nabi seperti itu. Hidupnya didedikasikan. Sampai ceritanya, sebelum kasus terbunuhnya Abu Talha, ketika Abu Talha di perang Uhud seperti itu, belasan panah menancap di punggung Abu Talha demi menjaga tidak boleh ada satupun sayatan pada tubuh Rasulullah SAW, dan dadanya puluhan tusukan pedang demi Rasulullah SAW. Dan gak sakit orang yang matinya seperti itu, seperti digigit semut saja digambarkan ketika mati dengan la ilaha Muhammadun sallallahu alaihi. Bahkan satu hari anaknya Abu Umair namanya sakit keras. Saya tidak tahu persis dia, tapi masih kecil Abu Umair itu. Ketika Abu Talha masih hidup, masih punya anak pertama bersama Ummu Sulaim. Anak sedang sakit keras, tapi ada panggilan dinas, panggilan juang, panggilan jihad bersama Rasulullah SAW. Biasanya kalau anak sakit, izin jihad apa enggak? Halo bapak-bapak. Hah? Bapaknya mau berangkat kira-kira diizinin enggak sama ibunya? Hah? Kenapa tuh ya? Jihad, jihad, jihad, jihad terus. Dakwah, dakwah, dakwah, dakwah terus. Makan apa kita? Anak sakit, dakwah lagi, dakwah lagi. Ada enggak kayak begitu bini? Jangan sampai dapat bini kayak gitu. Amit, amit. Yang di sini gitu enggak? Enggak beda. Mana cuma akhwat ya, takbir. Takbir. Anak sakit, datang panggilan dakwah. Gimana? Suruh pergi atau di rumah aja? Amit-amit punya bini kayak lu. Apa kata istrinya? Serahkan anakmu pada aku. Penuhilah panggilan Allah dan penuhilah panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan nih. Berangkatlah. Siang harinya meninggal Abu Umair. Meninggal Abu Umair itu. Apa kata Ummu Sulaim di rumah? Tak satu orang pun berhak menceritakan perihal wafatnya Abu Umair kepada ayahnya, Abu Talha. Selain aku. Sorenya pulanglah, malamnya pulanglah Abu Talha. Sebagai seorang ayah yang rindu pada anak yang sedang sakit, anak sematawayang pada saat itu, dicarinya. Mana anakku? Kata istrinya, langsung bukain bajunya. Istirahatlah dulu, mandilah dulu. Anakku mana? Aku tidak sabar. Padahal sudah meninggal. Sudah ditaruh di satu sudut rumah, ditutup mayat anaknya. Biasanya kalau ibu anak meninggal kira-kira ngapain itu? Hah? Bapak masih dakwah, ibunya ngapain di rumah kira-kira? Weh gitu ya. Sedunia itu. Kecuali ibu-ibu di sini ya. Enggak. Tapi ini orang yang ada la ilaha illallah, istri yang ada la ilaha illallah di dalam jiwanya. Ini bapak-bapak pulang, bini gua enggak kayak gitu ya, gimana? Ya salah didik lah. Cari lagi boleh enggak Ustaz? Jangan. Selesaikan dulu yang satu baru pindah. Pindah ke mana? Pindah rumah yang lebih bagus. Bawa tuh bini. Tidak boleh satu orang pun menceritakan, suami pulang, nih lihat nih, kalau ada la ilaha illallah di dalam hati. Kan mestinya bagaimana coba, suami pulang, anak meninggal dunia. Semua pada nangis pembantu di kamar sana itu. Gak ada yang berani keluar, gak ada berani ngomong. Ini perempuan la ilaha illallah, ini perempuan surga ini. Biarkanlah anakmu dulu istirahat dalam tenangnya. Mandilah. Mandi. Kemudian makanlah, makan malam. Gak sabar, diservis dulu. Sebagaimana halnya seorang suami dengan istri. Coba lihat. Udah selesai servis suami istri, langsung ngomong. Enggak. Dikondisikan dulu bu. Gak kayak ibu-ibu di sono. Duit kurang dikit, kebakaran dapur itu. Ya. Setoran telat dikit, masak air doang. Kecuali di sini enggak kan? Enggak, karena udah kemasukan la ilaha. Setelah diservis, coba lihat nih, bagaimana sikapnya terhadap suami. Abu Talha, ada seseorang dititipi oleh saudaranya harta. Terus ini mau ngelihat anak dikasih pertanyaan. Terus, tapi karena sudah lama menetap pada dia, padahal dia tahu ini milik orang, dan dia mencintai titipan itu. Ketika pemiliknya memintanya, lalu dia tidak mau menyerahkannya. Apa pendapat kamu? Itu orang zalim. Karena harta itu bukan milik dia. Seharusnya dicerita panjang lah. Sampai akhirnya si Abu Talha sadar, ini maksudnya apa nih? Akhirnya dia sadar. Lihat tuh. Ternyata yang disebut titipan orang adalah siapa? Anaknya. Titipan siapa? Siapa yang mengambil? Jerit-jerit enggak? Menangis biasa. Akhirnya menangis, meneteskan air mata. Aku tidak sabar ingin melihat anakku. Tetap. Tetapi tidak kehilangan kontrol. Sebagai seorang ayah, dia menangis. Tapi istri yang hebat ini, yang membuat suami bahkan tidak kehilangan kontrol terhadap la ilaha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian untuk hari ini dan tidak ada tanya jawab. Bentar lagi jam 5, gawat saya pulang. Kata Pak Widi, kalau bisa jangan sampai jam 5. Ya. Saya doakan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi minimal lewat YouTube. Kan banyak tuh beredar punya HP jangan kehabisan kuota. Tambah lagi untuk tambah ilmu, siap? Untuk itu terus ikuti dakwah-dakwah di mana saja berada, sering hadir di majelis masjid seperti ini. Hari ini materinya bermanfaat atau tidak? Siap hidup bersama la ilaha illallah? Siap mati untuk la ilaha illallah? Takbir. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan gak ada waktu untuk foto-foto lagi. Kan tadi udah sempat foto-foto ya. Karena harus cepat kembali ke Jakarta, saya ada tamu lagi setelah maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih pada Dr. Nasir yang telah memberikan